Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat-sahabat sekalian, dalam kesempatan yang baik ini saya ingin melanjutkan materi tentang teori kunci dalam membaca dan memahami Arab Gundul. Di sesi yang ketujuh ini, saya ingin membahas dengan menampilkan keseluruhan bab ya di dalam tasrib yang berjumlah 22 bab. Nah, kemudian dari 22 bab ini secara albina ya, secara bentuk katanya tersendiri ya, yang dilihat dari ada tidaknya huruf ilat itu terbagi menjadi 7. Nah, tabel ini sangat penting sekali bagi kita ya, agar kita bisa menelusuri ya seluruh bentuk-bentuk tasrib. Sehingga ketika kita bertemu dengan suatu kata ya, kita tinggal menelusurinya masuk ke dalam bentuk apa ya, lalu bab berapa. Nah, setelah itu kita tinggal menyamakan saja dengan pola yang ada. Namun saya tidak bisa menampilkan seluruhnya ya, karena tidak akan cukup. Ya, maka di sini saya rekomendasikan ya untuk melihat langsung di kitab tasrib ya yang ditulis oleh Ahmad Hasan ya, Ah Hasan. Nah, di sini cukup lengkap ya, kita tinggal menelusuri ya setiap kata dalam tasrib. Nah, mari kita melihat yang pertama dari sulasi mujarad itu ada 6 bab sebagaimana yang sudah kita bahas. Nah, nanti dari bentuk mudoab, nah itu hanya 3 bab yang masuk ya, yaitu bab 1, bab 2 dan bab 4. Nah, untuk tasrifannya ya, misalnya kata farro, nah nanti dari semua bab ini dan semua bentuk ini memiliki tasrif usul dan tasrif far'inya. Ya, kalau tasrif usulnya misalnya untuk farro, farro ya firru, farron, firoron, farun, mafrurun, firro, la tafirro, mafirun, mafirun, mifarun, furro, yufarru. Ya, itu tasrif usulnya ya. Nah, nanti dalam sulasi mujarad ini sebagaimana yang sudah kita bahas ya, untuk masdarnya itu tidak sama ya, tidak satu pola ya, tetapi masing-masing fiil ya atau masing-masing kata memiliki pola masdar tersendiri yang tidak bisa dikiaskan ya, khusus untuk sulasi mujarad ini ya, berbeda dengan bentuk yang lain ya, sulasi mazid ataupun rubai, yaitu ada polanya untuk masdar. Nah, misalnya kita berikan contoh lain ya selain farro. Nah, contohnya jafa ya. Kita tinggal samakan saja polanya dalam tasrif usulnya. Ya, jafa ya jifu. Nah, tetapi untuk masdarnya itu jafafan atau jufufan. Ya, jadi tidak sama, kalau farro kan firoron ya. Jadi untuk jafa itu masdarnya jafafan jufufan ya. Ya, jafa ya jifu, jafafan jufufan, jafun ya majfufun, jifa la tajifa, majifun majifud, mijafun, jufa yujafu, gitu ya. Nah, ini kan bentuk mudoab yang ada tasdidnya ya. Tasdid itu menunjukkan ada dua huruf yang sama ya, makanya ketika misalnya di dalam isim maf'ulnya itu kemudian muncul lagi dua, jadi mafrurun ya, muncul lagi kata apa huruf ro-nya yang ada dua itu. Contoh lain misalnya hala ya, hala yahilu. Nah, nanti masdarnya itu hilan ya dan atau halalan ya. Kemudian soha ya suhu, masdarnya suhan atau sihatan ya. Zalla ya masdarnya zullan, zillatan ya, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di bukunya amsilah-amsilah yang sama polanya dengan pola ini. Nah, nanti untuk tasrif far'inya ya, itu tidak akan beda dengan tasrif far'i yang sudah kita bahas ya. Hanya kalau kita sudah mengetahui tasrif usul ya, tasrif far'inya tinggal mengikuti saja. Ya, sebagaimana yang sudah kita bahas kan, tasrif far'inya itu misalnya fi'il madinya fa'ala, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala dan seterusnya. Nah, maka ketika kita tahu tasrif usulnya farro, tinggal diikuti saja ya, farro, farro, farru, farrot, farrota, farorna. Nah, cuma nanti ada dua huruf yang muncul ya, farorna, farorta, farortuma, farortum, farolti, farortuma, farortuna, farortu, farorna, yaitu untuk fiil apa madinya ya. Fiil mudorenya ya firu, ya firron, ya firuna, tafiru, tafirron, ya fir, ya farir, ya firirna, tafiru, tafirroni, tafiruna, tafirini, tafirroni, tafirirna, afiru, nafiru ya. Nah, untuk berikutnya dan seterusnya itu sama ya, nanti tinggal disamakan saja dengan pola tasrif far'i yang sudah kita bahas. Nah, nanti untuk bab yang lainnya ya, roda itu hanya beda di harokat saja ya. Roda kalau tadi faro ya firu, sekarang roda ya rudu, karena dia masuk bab 2 ya. Rodan ya, rudu dan rodun, mar dudun dan seterusnya, itu sama polanya. Begitu juga tasrif far'inya. Kemudian ado yang bab keempat ya, ado ya adu ya. Kalau tadi kan ya ya firu ya rudu, sekarang ya adu, beda harokat ya. Kesananya sama untuk tasrif usul dan far'inya. Nah, kemudian yang berikutnya itu misal yang ada huruf ilat di awal ya. Misalnya wasaba ya, tasrif usulnya ya wasaba yasibu wasban ya, atau wusuban atau sibatan ya, ada tiga bentuk masdarnya. Wasibun, mausubun, sib la tasib, mausibun, mausibun, misabun, wusiba, yusabu ya. Biasanya dalam fi'il amarnya itu menjadi hilang huruf ilatnya, menjadi sib ya, karena wau itu hilang huruf ilatnya, sib ya, la tasib ya, itu hilang dalam fi'il amarnya. Nanti untuk tasrif far'inya juga sama ya, tinggal di sesuaikan saja dengan tasrif usulnya. Nah, untuk bab yang lainnya wadoa itu hanya beda harokat saja. Kalau tadi wasaba yasibu, kalau wadoa ya do'u, karena bab 3 ya. Ya wajila ya yajalu, ya warisa yarisu. Nah, itu ya sesuaikan dengan babnya masing-masing ya, wajuha ya juhu dan seterusnya. Nah, nanti tasrif usulnya tidak jauh beda. Nah, kemudian yang ajwab ya, contohnya bab 1 ba'a ya, ba'a ya bi'u ya. Untuk tasrif usulnya misalnya ba'a ya bi'u, bai'an, ba'iun, mabi'un, bi' la tabi' ya, mabi'un, mabi'un, miba'un, bi'a, yuba'u, gitu ya. Ini juga sama ya, huruf ilatnya hilang ketika di apa di fi'il amarnya ya, bi ya, itu kan asalnya ada huruf ilatnya di tengah ba'a ya. Begitu juga yang lainnya ya, bab yang lainnya bab 2 qala yaqulu. Nah, ini tinggal dibedakan saja dari segi apa namanya, menurut babnya. Kalau tadi ba'a ya bi'u, qala yaqulu, kemudian bab 4-nya khofa ya khofu, khaufan, khaifun dan seterusnya. Tola ya tulu. Nah, itu. Nah, nanti isim fa'ilnya tawilun ya. Kemudian yang nakis, yang huruf ilatnya ada di akhir di lam fi'ilnya, contohnya roma. Tasrif usulnya ya roma, yarmi, romyan ya, atau rimayatan masdarnya. Ya, romin, marmiun, irmi, la tarmi ya, marman, marman, mirman, rumia, yurma ya. Nah, nanti untuk bab yang lainnya ya tinggal diikutkan, hanya berbeda ya pada apa ain fiilnya saja. Kalau da'a berarti yad'u, kalau tadi roma yarmi, sekarang da'a yad'u, ya, dakwatan ya. Nah, kemudian ro'a yar'a, yaitu bab 3. Khosya yakhsha, rohua yarhu ya. Itu tinggal disamakan. Kemudian yang berikutnya lafib ya, yang ada dua di tengah dan di akhir huruf ilatnya. Contohnya yarwi, roa yarwi ya. Tasrif usulnya roa yarwi riwayatan rawin marwiun irwi ya. La tarwi marwan marwan mirwan ruwiya yurwa ya. Nah, ini hanya sedikit, hanya bab 4 saja tadi, rawiya yarwa ya. Kalau tadi roa yarwi rawiya yarwa ya. Misalnya tasrif usulnya ya, rawiya yarwa royan rawin marwiun irwa la tarwa marwan marwan mirwan ruwiya yurwa ya. Kemudian yang multawi, yang huruf ilatnya ada di awal dan di akhir ya, contohnya waqo ya. Waqo yaqi wiqayatan waqin mauqiyun ki ya. Nah, ini fi'il amrnya hanya ki saja karena huruf ilatnya hilang dua-duanya ya. Jadi ki la taqi mau mau kon mau kon mi kon ya ukiya yuqo ya. Kemudian ada di bab 5 berikutnya, walia ya. Tasrif usulnya walia yali wilayatan walin mauliun li ya. Jadi fi'il amarnya hanya li saja karena hilang huruf ilatnya ya. La tali maulan maulan milan ulia yula ya. Nah, ini untuk sulasi mujarad. Nah, kemudian sulasi mazid, sulasi mazid fi bab pertama ya, af'ala. Ya, tasrif usulnya af'ala yuf'ilu if'alan ya, muf'ilun muf'alun, af'ila tuf'il ya, maf'alun maf'alun mif'alun, uf'ila yuf'alu. Nah, gitu. Nah, nanti yang bentuk-bentuk yang lainnya tinggal disamakan saja ya. Akroma itu kan yang sahih, kemudian ajala yujilu ijlalan. Nah, di masdarnya muncul lam yang keduanya, ijlalan ya. Nah, ini untuk bab yang sulasi majid dengan rubai, itu masdarnya sebagaimana sudah disebutkan punya pola tersendiri ya. Jadi kalau masdar dari af'alifilu if'alan itu menjadi pola yang lainnya diikut sertakan ya. Au sala yusilu isolan gitu kan, musilun musolun ya. Ausil latusil ya. Kemudian akoma yukimu ikomatan ya, mukimun mukomun ya, akim latukim dan seterusnya. Ahda yuhdi ihdaan ya, sama arwa yurwi irwaan ya. Auso yusi isoan ya. Jadi sama, tinggal disamakan dan nanti tasrif par'inya juga tinggal mengikuti saja ya. Ya, misalnya akoma akoma akoma, akomu akomat akomata ya, akomna ya, akomta akomtuma akomtum, akomti akomtuma akomtunna, akomtu akomna. Jadi sama ya tasrif par'inya. Kemudian yang bab 2 ya, fa'ala yufa'ilu taf'ilan ya, masdarnya taf'ilan, mufa'ilun mufa'alun, fa'ila tufa'il mufa'alun mufa'alun, fu'ila yufa'alu gitu ya. Nanti bab yang lainnya tinggal mengikuti saja. Iya. Misalnya wahada yu, apa? Yuahidu tauhidan gitu ya. Nah, itu yang apa yang huruf ilatnya di awal ya. Kayak sholla, sholla yusolli ya. Tasliyatan ya. Musallin, musallan, sholli la tusolli. Musallan, musallan, sulliya yusolla gitu ya. Kemudian bab 3, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Nah, ini masdarnya bisa ada 3 ya, yaitu mufa'alatan, fi'alan dan fi'alan ya. Nah, yang lainnya tinggal disamakan. Kemudian bab 4, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, mutafa'ilun mutafa'alun, tafa'ala tatafa'al, mutafa'alun mutafa'alun, tufu'ila yatafa'alu gitu ya. Ya, nanti yang lainnya tinggal disamakan. Kemudian tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, mutafa'ilun mutafa'alun, tafa'ala tatafa'al, mutafa'alun mutafa'alun, tufu'ila yutafa'alu. Ya, cuma nanti untuk di yang mudhofnya misalnya tahaba ya tahabu tahaban mutahabun mutahabun tahaba la taha la tatahaba mutahabun mutahabun tuhuba yutahabu gitu ya. Nanti yang lainnya tinggal disamakan. Kemudian ibta'al yabta'ilu ibti'alan mubta'ilun mubta'alun ibta'il la la tabta'il mubta'alun mubta'alun ubtu'ila yubta'alu. Nah, perlu diingat bahwa dalam sulasi majid dan rubai itu nanti tidak ada isim alatnya yang berbeda dengan sulasi mujarad. Ya, kemudian infa'ala yanfa'ilu infi'alan munfa'ilun munfa'alun infa'illa tanfa'il munfa'alun munfa'alun unfu'ila yunfa'alu. Ya, kemudian bab yang ke-8 ya if'alla yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun if'alla la taf'alla muf'alun muf'alun uf'ula yuf'alu ya. Berikutnya yang ke-9 istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'ila tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun ustuf'ila yustaf'alu. Ya, yang lainnya tinggal disamakan ya, kecuali nanti ada yang huruf ilat itu ada sedikit perbedaan saja. Ya. Kemudian bab ke-10 ya if awwala yaf'awilu if iwalan muf'awilun muf'awalun if awwil la taf'awil muf'awalun muf'awalun uf'uwila yuf'awalu. Nah, cuman untuk bentuk lain itu tidak ada ya, dia hanya ada di yang sohihnya saja ya. Kemudian bab yang ke-11 ya if aw ala yaf aw ilu mu if i alan, ini ada dua ya ininya mainnya muf aw ilun muf aw alun if aw illa taf aw il muf aw alun muf aw alun uf u ila yuf aw alu ya. Nah, ini juga hanya ada di sohih dan hanya ada di nakis ya. Kemudian yang ke-12 bab terakhir dari sulasi majid fi if'ala yaf'alu if'ilalan muf'alun muf'alun if'ala la taf la taf'ala muf'alun muf'alun uf'ula yuf'alu. Ya, yeah. Nah, ini juga hanya ada di sahih ya dan apa namanya? Ajwab ya. Nah, kemudian sulasi mujarad hanya satu bab, fa'lala. Ya, fa'lala yufa'lilu fa'lalatan fi'lalan. Ya, ini ada dua pola masdarnya, bisa fa'lalatan dan fi'lalan. Mufa'lilun mufa'lalun fa'lil ya, fi'il amrnya fa'lil. La tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun fu'lila yufa'lalu. Ya, ini juga hanya ada di sahih dan mudhaf. Maaf, hanya ada di sahih dan mudhaf. Kemudian yang rubai majid fi ada 3 bab. Yang pertama tafa'alala ya tafa'alalu tafa'alulan mutafa'alilun mutafa'alalun tafa'alala tatafa'alal mutafa'alalun mutafa'alalun tufu'ila yutafa'alalu ya. Ini juga sama, hanya ada di sahih dan mudhaf. Kemudian yang kedua ya if'anlala. Ya, if an lala yaf an lilu if in lalan mun muf an lilun muf an lalun if an lil la taf an lil muf an lalun muf an lalun uflun li uf un lila yuf an lalu. Ya, hanya ada di sahih. Kemudian yang terakhir if alalla yaf alilu if in lalan muf al muf alilun. Nah, ini ada tasdid di akhirnya ya. Muf'alallun if'alilla la taf'alilla muf'alallun muf'alallun uf'ulilla yuf'alallu. Yaitu barangkali ya ke semua bab itu ya, nanti kita harus sering ya ketika mempraktekannya ya, dalam membaca teks-teks berbahasa Arab ketika ketemu ya tinggal diselusuri nanti masuk bab yang mana dan masuk bentuk yang mana. Demikian ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.